Eh, kenapa sih lo jerit-jerit? Rawitnya gak ada lagi. Gak jadi makan mie pakai rawit deh. Ribet banget lo. Apaan tuh ribet? Ribet bingit. Coba ini yang baru. Mie sedap cup rawit bingit rasa ayam jerit. Mie sedap cup ayam jerit? Kan gue cari rawit. Ini satu-satunya mie dalam cup lengkap pakai rawit asli. Kuy, cobain. Wah, mie-nya kenyal, sedapnya juara. Lengkap banget kan pakai rawit asli. Oh, kuah pedasnya auto jerit. Sedapnya rawit bingit. Woi, berisik, malam gini jerit-jerit. Eh, iya pak, maaf pak. Ini kita bagi mie sedap cup ayam jeritnya nih pak. Wah, mantap. Baru, mie sedap cup ayam jerit yang lengkap dengan rawit asli. Juara sedapnya, juara rawitnya. Dari Wings Food.